Anak kamu banyak hutang. Cita-cita pengen jadi miliarder. Anak kamu banyak hutang. Air bulan jadi keder. Tiap hari lo dikejar rentenir. Lo sembunyi sana sini sambil terketir. Dikejar pakai motor Supra. Motor di cicilan lo kena sita. Aduh pusing gua, motor ku kena sita. Ama rentenir yang pakai motor Supra. Orang-orang yang kalah semua, tak bisa lihat uang dia. Diam seketika. Anak kau tidak lupa ngutang. Anak kau tidak lupa ngutang. Anak kau tidak lupa ngutang. Anak kau tidak lupa ngutang. Anak kau tidak lupa ngutang. Anak kau tidak lupa ngutang. Anak kau banyak ngutang. Cita-cita pengen jadi miliarder. Anak kau banyak ngutang. Jadi keder. Ya luar biasa. Ya luar biasa. Ya luar biasa. Ya luar biasa. Ya luar biasa. Ya luar biasa. Ya luar biasa. Ya luar biasa.